الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian dirahmati Allah, ini masjid, pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV dan kaum muslimin semuanya. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Kita masih membicarakan tentang beberapa hadis yang dibawa oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, yang terkait dengan perkara-perkara yang diharapkan bisa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Hadis-hadis tentang at-tarhib, sehingga ketika rasa takut di dunia ini meningkat, kita akan dapatkan rasa aman. Sekali lagi saya ulang bahwa beliau sampaikan hal ini terkait dengan pertanyaan seorang kepada Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan, wahai Abu Sa'id, saya ulang-ulang ini karena masih terkait dengan masalah ini, apa yang harus kami lakukan ya dengan majelisnya orang-orang yang senantiasa memberikan rasa takut pada kami sampai hampir hati kami terbang. Apa kata beliau? Demi Allah, engkau berkawan, duduk bersama orang-orang yang senantiasa memberikan rasa takut kepadamu di dunia ini, sehingga engkau nanti di akhirat mendapatkan rasa aman, itu lebih baik daripada engkau duduk bersama dengan orang-orang yang selalu memberikan aman, rasa aman, namun nanti engkau mendapatkan rasa takut. Kemudian beliau bawakan hadis-hadis, ya, pertama secara umum, ya, kemudian lebih khusus lagi, ya, sampai kita pada hadis yang ada di dalam Al-Musnadnya Imam Ahmad, yaitu hadis Jabir. Beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfiya. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrih wa suwiya alaihi sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sabbahna tawilan. Thumma kabbara fa kabbarna tawilan. Faqila ya Rasulullah, lima sabbahta thumma kabbarta? Faqala laqad tadayyaqa 'ala hadzal 'abdis shalih qabruhu hatta farrajallahu 'anhu. Rawahu Ahmad. Apa kata Jabir? Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazahnya Sa'ad bin Mu'al radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau meninggal. Ketika Nabi telah mensolati dia dan meletakkan dalam kuburannya, lalu kuburannya sudah ditutup, beliau membaca tasbih. Berarti ya bisa kita baca subhanallah, subhanallah. Ya. Kemudian meskipun di sini disebutkan oleh Syali Hasan, ya, di sini ada perawi namanya Mahmud bin Muhammad, ya, tapi dibawa oleh Ibnu Qayyim di sini, ya. Kemudian kami juga tasbih ketika Nabi takbir, kami juga takbir yang panjang. Lalu ditanya beliau, kami tanya pada beliau, kenapa engkau bertasbih ya Rasulullah, engkau takbir? Apa kata beliau? Sungguh kuburan ini telah menyempit kepada hamba Allah yang soleh ini hingga Allah lapangkan darinya setelah itu. Ya, hal ini sesuai dengan apa? Dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan disahkan oleh Al-Albani hadis ini riwayat Imam Ahmad. Yaitu apa? Aisyah berkata bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil qabri dautan, ya daututan, walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'ad." Ya. Sesungguhnya di dalam kubur itu ada dautoh. Dautoh itu apa? Sempit, penyempitan, ya, bersatunya tanah ketika itu menyatu, ya. Sesungguhnya di kuburan itu ada dautoh. Seandainya orang selamat dari dautoh tersebut, maka yang selamat darinya adalah siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Tapi dalam hadis ini beliau tidak selamat, nyempit juga. Makanya sebagian ulama mengatakan dautoh di sini dengan dua pendapat. Yang pertama, memang penyempitan yang dirasakan menyakitkan. Kemudian kalau bagi orang kafir akan berlangsung terus, tapi bagi orang beriman segera dilapangkan kembali. Nah, itu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa penyempitan itu adalah penyempitan rangkulan. Karena kita dari tanah kembali ke tanah, dirangkul kembali sama tanah. Itu pendapat yang berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Tapi melihat Nabi, ya, beliau dengan sabdanya, kalau ada yang selamat, maka sebenarnya yang selamat adalah dia. Tapi juga tidak selamat, tidak ada. Nah, ini, ya. Kemudian juga para jemaah rahimahullah, yaitu yang kedua hadis Abdullah bin Umar, ya. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, Nabi bersabda, "Hadzal ladzi taharraqa lahul 'arsyu wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70 alfan minal malaika laqad dumma dhammatan thumma furrija 'anhu." Ya. Ini yang telah membuat arsy bergerak, pintu langit terbuka, disaksikan oleh 70.000 malaikat, dan sungguh dumma, yaitu mengumpul tanahnya, merapat, kemudian dilapangkan. Ya, nah, ini juga menunjukkan tidak ada yang selamat. Kemudian hadis Abu Ayyub, ya, dengan mengatakan ketika seorang bayi meninggal, ya. Lau aflata hadu min dhammatil qabr la aflata hadas sabi. Soalnya ada orang yang selamat dari sempitan kubur ini, maka bayi ini selamat. Artinya semua mengalami, ya, meskipun maknanya tadi ada dua. Nah, ini juga, ya, menunjukkan bahwa kita para jemaah, ya, diberi rasa takut bagaimana di alam barzah nanti. Kemudian berikutnya kata beliau, wa fi sahihil Bukhari min hadis Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'atil janazatu wa tamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat ya wailaha ayna tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'aha al-insanu la su'iqa. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah bersabda SAW, ketika jenazah diletakkan dan dipikul di atas pundak-pundak orang, ya, kaum laki-laki, maka jika jenazah itu jenazahnya orang yang soleh, dia akan berkata, qaddimuni, ya, segerakan aku, majukan aku, percepat. Kalau dia bukan orang yang soleh, maka dia akan mengatakan, celakalah aku, akan kalian bawa kemana aku ini, ya, dengan suara yang keras. Mendengar suara itu semua segala sesuatu kecuali siapa? Manusia. Ya. Dan seandainya manusia itu mendengar, maka dia akan pingsan. Ya, ini para jemaah. Ya. Kalau itu mendengar kabur, pingsan. Kalau jenazah berteriak, ya akan pingsan ini. Karena begitu menakutkan. Nah, mari kita ya menjanji-janji nanti kodimuni. Nah, ini berarti juga ya sunnahnya jenazah itu dipikul, ya kecuali jauh ya, jauh tidak mungkin, ya bagi sekarang sangat jauh, ya dipikul. Ya. Jadi ihtamalaha ar-rijalu ala anaqihim. Kemudian dalam musnad Imam Ahmad dari Abi Umamah, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadru syams yaumal qiyamati ala qadri milin wa yuzadu fi harriha kadza wa kadza tagli minha ar-ru'usu kama tagli al-qudur ya'rafuna fi ala qadri khatayahum minhum man yablughu ila ka'bayhi wa minhum man yablughu ila saqayhi wa minhum man yablughu ila wasatihi wa minhum man yarjibuhu al-'araq. Setelah beliau membawa hadis yang terkait dengan kematian, ya dulu kita tahu bagaimana ketika nyawa dicabut, nah kemudian di alam barzah ketika jenazah dipikul, kemudian di alam barzah, kemudian beliau membawa hadis yaitu kebangkitan hari kiamat, ya bahwa kata beliau matahari pada hari kiamat kelak akan mendekat kurang lebih satu mil, ya, dan panasnya ditambah dengan derajat sekian dan sekian. Kepala-kepala akan menggelegar, ya, seperti teko-teko yang dipanasi di atas api. Kemudian manusia mereka akan mengeluarkan keringat sebanyak sesuai dengan ukuran dosa-dosa mereka. Di antara mereka keringatnya ada yang sampai kedua mata kaki. Ada juga keringatnya sampai kedua betisnya. Ada juga keringatnya sampai ke tengah pusarnya. Ada juga yang sampai telinganya. Nah ini kita tentu saja tidak bisa membayangkan dengan pikiran kita. Karena ini pertama perkara gaib, yang kedua ini akhirat. Tidak bisa dikiaskan dengan yang ada di dunia ini. Akhirat. Ya. Sehingga apa? Loh, kalau yang satu tenggelam sampai telinga, yang satu cuma di kaki. Ya kan kalau bersama-sama kumpul di situ bersampingan, ya, ya itu kalau pikiran kita, kalau di sungai ya mungkin sungainya sama-sama tergantung tinggi orangnya, ini tidak, tergantung tinggi dosanya yang mengangkat keringat dia sampai ke mata kaki, sampai ke betis, sampai ke pusar, sampai ke telinganya, dosanya yang mengangkat dia, ya. Nah di sini matahari satu mil dari kepala. Kepala manusia menggelegar, ya, dipanasi di situ seperti panasnya teko yang ada di atas tungku api para jemaah rahmati Allah. Ya tentu ini sangat menakutkan, ya. Pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim dan hati yang bertauhid. Hati yang selamat. Pada hari al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami kunci mulut mereka. Kami jadikan tangan mereka berbicara dan kami jadikan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat dalam surat Yasin. Ya. Para jemaah rahmati Allah. Kemudian pada hari itu tidak berbicara. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Mereka diam tidak berbicara kecuali dapat izin dari Allah Ta'ala. Kecuali dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam, rasa takut. Ya. Rasa takut. musyrikin, mujrimin dan musyrikin, ya, orang-orang yang berbuat dosa, mereka takut. Kemudian mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadribu rabbuka ahada. Pada hari di mana mereka tertunduk takut, kemudian setelah melihat catatan amalnya, mereka mengatakan, celaka saya, celaka kami. Catatan amal apa ini? Yang besar dan kecil semua ditulis, semua dicatat, tidak tertinggal sedikit pun. Dan Allah, dan apa yang mereka perbuat akan hadir, dan Allah tidak zalim kepada siapapun. Ini para jemaah. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu wara dhahri fa sawfa, ya, orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, dia akan bahagia, ya. Tapi yang diberikan dari belakang akan dilempar ke dalam api neraka, para jamaah. Sehingga ini menjadi peringatan bagi kita agar kita berhati-hati. Ya, ini ditakut-takuti. Tarhib, ada tarhib juga, tarhib atau tarhib. Ya, namun beliau menguatkan, ya, dengan menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri bahwa rasa takut ini harus lebih dominan. Itu pengertiannya. Ya, dengan rasa takut nanti diimbangi dengan roja, ya, harus dengan roja, jangan roja yang dominan. Kalau roja dominan, orang akan menggampangkan dirinya untuk berbuat dosa. Ini al khauf, ya, tapi juga tidak boleh khauf saja, harus ada ar roja, dan rojanya harus benar, ya. Berapa kali sudah beliau juga sampaikan, roja yang benar, harapan yang benar, iman, hijrah, jihad, ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah, ya. Orang-orang beriman dan hijrah dan berjihad jalan Allah, merekalah yang mengharapkan rahmat Allah, bukan orang yang mengharapkan rahmat Allah berbuat dosa semaunya, berbuat baik tidak mau, lalu mengharapkan rahmat Allah taala. Kemudian beliau membawa hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi SAW, kaifa an'am wa sahibul qarni qadil taqamal qarna, ya, wa hada jabhatahu yastami mata yumar fayanfuhu faqala ashabuhu kaifa naqulu qala qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil ala Allah tawakkalna, ya. Dan juga dalam Musnad Imam Ahmad juga, ya, dan di sana Sahih Bani bahwa dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku bisa merasakan suatu kenikmatan sementara pemilik sangkakala, ya, sudah siap meniupkan sangkakalanya, ya, dan dia mengangkat dahinya menunggu mendengar kapan diperintah sangkakala itu mau ditiup. Para sahabat bertanya, kalau begitu apa yang harus kami baca? Harus kami ucapkan, bacalah oleh kalian hasbunallah wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna, hasbunallah wa ni'mal wakil alallahi tawakkalna. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah, ya. Jadi Nabi SAW, para jemaah, beliau merasa takut, bahkan beliau mengatakan, bagaimana aku harus menikmati sesuatu sementara peniup sangkakala sudah siap meniup, tinggal nunggu perintah, ya. Apa yang harus aku ucapkan? Banyak kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau Nabi Ibrahim, ya, beliau dihadapi kegentingan berupa apa? Apinya Namrud. Dengan baca hasbunallah wa ni'mal wakil diselamatkan. Bahkan kata Abul Aliyah, gurunya Imam Bukhari, kalau bukan firman Allah, Allah berfirman kepada api, ya kuni, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamat kepada Ibrahim. Kalau tidak ada kata salaman, Nabi Ibrahim sudah kedinginan. Kedinginan dalam api. Karena Allah menyuruh api jadi dingin. Ya, kalau kedinginan, ya kedinginan. tapi ada salaman dan selamat, sehingga apa? Dingin tapi tidak sampai kedinginan. Nah, ini api jadi dingin kalau berkehendak di hadapan begitu. Dan Nabi bersama para sahabat pada perang Badar dimenangkan dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kita sekarang dihadapkan dengan apa? Banyak. Banyak kita lihat doa yang dibaca pagi petang, ya. Harus kita pahami, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri. Ya. Dengan rahmatmu astaghitsu. Apa astaghitsu? Istighatsah. Apa al-istighatsah? Ad-du'a fi syiddah. Doa dalam keadaan genting. Ya. Kita Nabi mengajarkan kepada kita pagi pagi sore astaghitsu. Sementara astaghitsu maknanya istighatsah. Istighatsah apa? Ad-du'a fi syiddah. Doa dalam keadaan genting. Tadi Nabi Ibrahim genting menghadapi apa? Api. Nabi para sahabat dengan para sahabat genting dalam menghadapi perang Badar, tidak seimbang kekuatannya. Tapi Allah berikan pertolongan. Nah, sekarang kita disuruh astaghitsu. Istighatsah di sini. Dibaca kapan? Pagi dan petang. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki semua urusanku. Tanpa kecuali. Wala takilni ila nafsi turfata 'ainin, dan jangan kau serahkan padaku meskipun hanya sekejap sekejap mata. Nah, kalau kita disuruh baca pagi petang sementara kita hidup di antara malam dan siang. Ya, malam berakhir muncul pagi. Siang berakhir muncul petang. Maka kita menghadapi malam dengan doa itu, menghadapi siang juga dengan doa itu. Berarti kita 24 jam ini ya genting. Gentingnya apa? Pagi iman, sore bisa kufur. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda. Fitnah itu ditawarkan kepada hati sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai, seperti anyaman tikar. Nah, ini ya. Jadi ancaman fitnah ini lebih kami besar para jemaah, sehingga kita istighosah kepada Allah Ta'ala. Ya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati orang-orang yang menyelisih Rasul, menyelisih perintah Rasul, tertimpa fitnah atau adab yang pedih. Makanya Syekh Muhammad bin Utsaimin beliau menjelaskan ayat ini, fitnah diletakkan pertama oleh Allah Ta'ala, surat An-Nur 63, baru adab yang pedih. Karena fitnah itu sasarannya hati, sementara apa? Adab yang pedih sasarannya fisik. Tu'radul fitanu 'alal qulub, ya, disasar hati dengan fitnah, ditawarkan fitnah kepada hati sedikit demi sedikit. Apa fitnah? Syubhat dan syahwat. Makanya minta kepada Allah Ta'ala, aslih li sya'ni kullahu, perbaiki semua urusanku, termasuk ancaman fitnah ini, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Karena memang manusia tidak terlepas dari pada itu, ya. Syubhat menyerang jiwa, hati. Syahwat menyerang fisik, nikmat minum, entah minuman yang jelas haram zatnya, ya, narkoba, atau syahwat yang haram hukumnya, betul halal zatnya, tapi dapat korupsi, halal zatnya, dapat judi, dapat nyolong, dan seterusnya. Syahwat. Dan kita dikelilingi itu, dan itu mengancam setiap hari. Dan kita takut dengan yang namanya bangkrut, takut yang namanya miskin, takut yang namanya rugi. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nah, ya. Bagaimana kaifaan am? Ya, Nabi berkatakan, bagaimana aku harus menikmati ini? Sementara malaikat siapa yang meniup sangkakala? Malaikat Israfil. Ya. Ya, ada belakang apa? Mikail, ya. meniup sangkakala. Ini para jamaah. Maka disuruh membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Ya Allah, jangan kau serahkan padaku, ya. Wala takilni ila nafsi turfata ainin. Kita istighosah, ini diajarkan Nabi. Berarti benar apa yang beliau sabdakan. Ya. Kita berada di majelis ilmu seakan surga dan neraka depan kita. Tapi sudah pulang sudah beda lagi. Memang ya, saatan-saatan. Namun di sini ya ada pesan, mari kita jaga dan kita tingkatkan, yaitu rasa takut kita. Bahkan disuruh banyak mengingat pemutus lezatnya kehidupan ini. Akhiru dzikra hadimil ladzat, yaitu kematian. Ya, bahkan Nabi juga beliau bersabda, sudah berlalu hadis kepada kita, lau ta'lamuna ma la'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Sedikit tertawa, banyak menangis. Nah, di sini Nabi tahu bahwa malaikat peniup sangkakala sudah siap. Bagaimana aku bisa merasa aman? Bagaimana aku bisa merasa nikmat? Lantas kalau seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus dibaca? Ucapkan banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkalna. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkalna. Hadis ini ya disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala, karena banyak syahid yang menguatkannya. Nah, ini para jemaah, dan kita bisa lihat ya, karena kita ini merasa aman dari makar Allah ya. Afa aminu makrallah wala ya'manu makrallah illal qaumul khosiru. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Surat Al-A'raf ya. Rugi. Apa merasa aman dari makar Allah? Merasa aman dari maksiat, merasa aman dari kekufuran. Ya. Makanya Nabi takut dengan doa Allahumma la taj'al qabri wasadan yu'bad. Ya Allah, jangan menjadikan kuburanku berhala disembah. Karena bisa jadi satu saat umat ini menyembah kuburan beliau. Ya. Menjadikan kuburan sebagai berhala. Ini para jemaah rahmati Allah, rasa takut seperti ini harus kita kuatkan. Ya, kemudian menghadapinya dengan apa? Ya, takut jangan sampai kemudian tidak berbuat apa-apa. Ya. Banyak beribadah, mendekat pada Allah Ta'ala, cari kunci-kunci yang bisa membuat kita istiqomah. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini semua doa-doa yang kita harapkan kepada Allah Ta'ala bisa memberikan istiqomah kepada kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, para jemaah rahmati Allah, setelah beliau membawa hadis-hadis yang terkait dengan ancaman-ancaman ketika orang itu meninggal secara umum, bagaimana orang beriman, orang kafir, orang yang durhaka, kemudian bagaimana ancaman di alam barzakh, kemudian bagaimana ancaman di hari kebangkitan, ya. Lalu kemudian beliau salah satunya di sini membawa kepada ancaman bagi pelaku-pelaku dosa-dosa tertentu. Wa fil musnad aidan Ibnu Umar yarfa'u man ta'azzama fi nafsi aw ikhtala fi masyiyati laki Allah Ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban. Juga dalam musnad Imam Ahmad ya, dan juga dalam Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar dan hadis marfu, barang siapa mengagungkan dirinya itu sombong, atau dia sombong dalam berjalan, akan berjumpa dengan Allah sementara Allah marah kepadanya. Ya. Allah marah kepadanya. Perhatikan di sini para jemaah rahmati Allah. Allah Ta'ala berfirman ya, terkait dengan orang-orang yang melakukan kesombongan dalam berjalan. Antum bisa lihat surah Luqman pada ayat yang ke-18 dan 19 ya. Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya. Jangan kalian wala tus'ir khaddaka lin-nas. Apa? Tus'ir ya, tas'irul khad ya. Yaitu bicara sama orang tapi wajahnya tidak melihat, berpaling. Dan biasanya kalau orang begitu meremehkan dia. Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di atas bumi ya dengan kesombongan ya. Juga dalam surat ya Al-Furqan pada ayat yang ke-63. Ini seharusnya kita berjalan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna ya alal ardi hauna. Wa idza khatabahumun jahiluna qalu salam. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman kalau berjalan di atas bumi berjalan dengan apa? Dengan rendah hati, dengan tawadhu. Nah ini ya. Nah, ini orang yang berjalan dengan keangkuhan, dia akan apa? Akan menghadap Allah dan Allah marah pada dia. Allah tidak suka dengan orang yang menyombongkan diri. Dan di sini adalah ancaman kemarahan bagi dosa tertentu yang di sini disebutkan orang yang man ta'azzama fi nafsih, merasa besar dirinya. Artinya orang yang sombong ya. Dan dia menyombongkan diri dalam berjalan, maka dia akan apa? Akan menghadap Allah, Allah marah. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 37 ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya, innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Kadang kamu tidak akan mampu nembus bumi dan juga tidak akan mampu kamu setinggi menjulang sampai di langit. Ya. Nah, ini para jamaah. Ya, meskipun sehebat apapun pesawat sudah dibikin, ya, rudal sekian menit bisa menyampai ribuan kilometer, ya, tidak akan bisa menembus ke dalam bumi, tidak akan bisa, sehingga menghancurkan bumi semuanya tidak, dan juga tidak akan mampu menembus ke langit. Ya, ini para jamaah. Al-Isra ayat berapa tadi? Al-Isra ayat 37. Ya, itu. Nah, ini sebagai apa? Peringatan bagi kita. Ya, tadi beliau menyampaikan hadis-hadis yang berkenaan dengan ancaman secara umum sekaligus dengan tempatnya ya dan waktunya. Ketika mau dicabut nyawa, bagaimana itu ada ancaman-ancaman. Ketika di alam barzah, bagaimana ancaman-ancaman. Ketika di hari kiamat, bagaimana ancaman-ancaman. Kemudian juga bagi pelaku dosa tertentu. Nah, bagi setiap pelaku dosa ada ancaman-ancamannya. Nah, dari sini kita harus merasa takut. Ya, sekarang kita mungkin karena merasa banyak modal, mungkin merasa pintar, ya, bikin siasat sehingga kita tidak takut. Ya, tapi kalau sudah terkena stroke sudah enggak bisa apa-apa. Sudah kenapa? Stroke ringan sudah enggak bisa apa-apa. Stroke ringan bisa jadi berat karena sudah mental jatuh. Apalagi stroke berat. Sudah tergeletak, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Menjabat meskipun sudah tua seperti muda, rambut gak pernah putih karena disemir terus ya. Bagaimana orang 70-80 rambutnya hitam? Oh, sekarang 30 lebih sudah banyak yang putih ya. Kalau gak disemir supaya kelihatanmu muda ya. Kalau mau muda jangan pakai yang hitam ya, disunahkan pakai yang merah. Tapi warna putih ini, ya, biar muncul bahwa kita sudah umur supaya juga bisa mengambil pelajaran bahwa kita juga akan meninggalkan dunia ini. Sehingga sehebat apapun, berkuasa seperti apapun, jangan sombong. Nanti semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah atas kepemimpinannya. Ya. Baiklah para jemaah, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ya, memberikan taufik kepada kita agar ilmu terutama yang sudah kita bahas yang terkait dengan hal-hal yang memberikan ancaman-ancaman ini ya, menjadi rasa takut kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada Ewah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan. Semoga pertemuan kita yang singkat ini dapat menambahkan ilmu, dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan kemampuan di dalam memahami dan juga mengamalkan ilmu ini dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, Khadil Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Silahkan, kami tunggu di 021-823-6543. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Ubu Abdul Rahman Ustaz. Ya, silahkan. Ini Ustaz, apakah ada syariatnya ketika menghantarkan jenazah ke kubur? Di dalam perjalanannya membaca la ilaha illallah begitu Ustaz, di daerah saya begitu, apakah ada syariatnya apa enggak ya Ustaz ya? Iya, terima kasih atas. Terima kasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Jelas, tapi menangkap apakah disyariatkan membaca la ilaha illallah ya ketika mengantarkan jenazah ke kuburan ya. Dalam hal ini tidak ada riwayat yang menjelaskan bacaan-bacaan ketika kita menghantar jenazah ya, terutama bacaan tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada ya, tidak ada. Semua khidmat, dan ini dijelaskan dalam Ahkamul Janaiz oleh Syekh Albani ya, tidak ada zikir apapun ya, khidmat menghantarkan jenazah ya. Adapun zikir mutlak, misalkan mau baca apa saja dalam dengan didengarkan sendirinya ya, tidak masalah, istighfar atau apa ya, tapi tidak muqayyad ya, tidak dihubung-hubungkan dengan apa namanya, karena mengantarkan jenazah ya, tidak ada ya. Allahu a'lam bissawab. Dijelaskan oleh Syekh Al-Bali dalam kitabnya Ahkamul Janaiz ya. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya, dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya telepon yang kedua, silahkan. Masih di 021-823-6543. Halo. Halo. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana ini? Dengan Pak Mul di Medan Ustaz. Silakan Pak Mul. Di sini Ustaz, kalau Ustaz ceramah katanya setelah kita mengantarkan jenazah dan kembali 7 langkah dari pemakaman, lalu sang mayit ditanyai oleh malaikat maut. Nah, di sini pertanyaannya, apakah dalilnya ada Ustaz telah meninggalkan 7 langkah nah, baru ditinggalkan? Itu aja Ustaz. Iya. Nah, terima kasih. Semoga kami bertambah ilmu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Saya kurang jelas, boleh diulang? Baik, Bapak tadi bertanya perihal tentang pernyataan di masyarakat yang menyatakan apakah benar setelah mayit dikubur kemudian ditinggal dalam 7 langkah, maka di situ malaikat mulai menanyai mayit tersebut. Apakah hal ini ada dalilnya? yang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, Ustaz. Iya, ya, ya, ada hadis yang berbicara masalah itu, ya. Pertanyaan, ya, sebelum apa namanya Munkar dan Nakir, ya, akan bertanya, ya, kepada siapa, kepada si mayit, ya. Maka apa? Maka kapan ditanya, ya? Yaitu setelah beberapa langkah kaki, ya. Beberapa langkah kaki, ya, orang tersebut, ya, akan ditanya. Ya. Sebagaimana hadis, ya, dan disahkan oleh Al-Albani, hadis riwayat Tirmidzi, bahwa Nabi bersabda, "Idza kubirul mayyit aw qala hadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu lihadima al-munkar wal akhar an-nakir fa yaqulan ma kunta taqulu fi hadzal rajul fa yaqulu ma kana yaquluhu Abdullah wa Rasuluh." Dan seterusnya, ya. Apabila si mayit sudah dikubur, ya, atau berkata seorang dari kalian, maka datang dua malaikat. Pertama namanya Munkar, yang lain namanya An-Nakir, ya. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi, ya. Kapan ditanyanya? Ditanyanya, ya, setelah, ya, penghantar ke kuburan itu, ya, setelah itu, setelah apa? Setelah pulang beberapa langkah, ya, bukan 7 langkah, beberapa langkah dari langkah kakinya. Kemudian datang dua malaikat menanyakan, ya, dalilnya sahih, ya. Iya, Ustaz. Barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan angkat kembali untuk telepon yang berikutnya. Silakan, halo. Belum tersambung. Kembali bagi Anda yang bertanya langsung, kami tunggu di layanan telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Abu Luki, Kongai Utara. Silakan Abu Luki, yang jelas ya suaranya, ya. Mohon maaf. Silakan. Tanya, kalau Bapak kita baca, kalau kita sholat baca bila ini akan rajin di rakaat pertama kita baca baca surat akan pertengahan ayat, kita bisa baca lagi kita baca apa, bismillah atau auzubillahi minasyaitonir rajim? Ya, itu pertanyaan. Halo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, pertanyaan Bapak tadi kurang begitu bisa kita tangkap. Namun pertanyaannya kurang lebih, Ustadz, bagaimanakah, apakah pada waktu sholat rakaat pertama kita membaca ayat-ayat, kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di rakaat kedua apakah sama kita akan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu kurang lebih, Ustadz? Iya, ya, memang di sini ulama beda pendapat, ya. Kalau kita membaca Quran memang, ya, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Kalau engkau baca Quran, hendaklah fasta'id billah, yaitu baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ya, semua riwayat adalah sahih. Ya. Ada yang mengatakan di awal saja, tapi ada yang mengatakan setiap kita baca Al-Qur'an. Maka ketika di rukuk pertama kita baca Al-Fatihah, ya, kita silakan mulai dengan ta'awudz, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, karena Allah berfirman, ya, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Kalau kamu baca Quran, maka adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya baca hanya di rukuk pertama saja, ya, insyaallah enggak ada masalah. Ya. Allahu a'lam bissawab. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Ashar di Gunung Sitolinias yang bertanya, Assalamualaikum. Ustaz, apakah ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menghembuskan nafas dan meninggal seseorang itu, maka kita disuruh berdoa bersama terhadap mayit? Apa ada tuntunannya hal tersebut? Mohon petunjuknya. Silakan, Ustaz. Iya. Apakah setelah jenazah atau seorang meninggal mengembus nafas terakhir, apa ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa bersama? Ya. Tidak ada doa bersama, ya. Doa sendiri-sendiri. Doa sendiri-sendiri. Kalau mau mendoakan, ya, seperti Nabi mendoakan untuk Abu Salamah, ya. Beliau mendoakan untuk Abu Salamah. Jadi, misalkan mendoa dengan Allahumma firlahu, ya, warhamhu wa'afi wa'afanhu. Beliau mendoakan Abu Salamah, ya, ketika meninggal, dan beliau menutup matanya, ya. Beliau mengatakan idza kubidatur ruh tabi'ahul basar, ya. Ketika ruh itu diangkat, maka ngikuti yaitu pandangan mata. Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampuni untuk Abu Salamah, angkat derajatnya dan berikan kepadanya pengganti yang lebih, ya, lebih baik. Nah, ini, ya, doa boleh, tapi doa sendiri-sendiri, ya. Dan yang lain tidak ikut bareng-bareng, amin, amin, tidak ada, sila sendiri-sendiri. Termasuk ketika dia dikubur, ya, Nabi sedang mengubur salah seorang jenazah, beliau mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu lan yus'al. Silakan kalian mohon ampun kepada untuk yang meninggal ini, mintakan tasbih. Ya, tadi tidak ada yang bersama-sama, sendiri-sendiri. Demikian, ya. Sehingga siwah jamak itu tidak harus menunjukkan bersama-sama. Kalau memang siwah jamak menunjukkan bersama-sama, maka di sini akan jadi persoalan, ya. Dalam ayat itu disebutkan apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, pada pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada di situ tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang berakal. Siapa? Orang yang berzikir ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Nah, di sini bentuknya jamak. Apakah menunjukkan zikir bersama-sama? Di komando, ya tidak. Sebab di situ berzikir, mereka berzikir dalam keadaan berdiri. Kalau berdiri mungkin ada bareng-bareng dituntun, ya, melakukannya. Kemudian berzikir dalam keadaan duduk. Banyak yang lemah-lemahnya duduk. Ya, berbaring, adakah zikir berjamaah dalam keadaan berbaring? Hah? Nah, berarti bentuk jamaah ini tidak menunjukkan bersama sama. Ya, termasuk juga kita di sini nih, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashatuhumur rahmah wa hafatuhumul malaika wa dzakarahumullah fiman inda. Ya. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah. Mereka yatluna kitaballah. Mereka membaca kitabullah. Apakah baca bareng-bareng? Tidak. Seperti ini yatluna kitaballah. Satu orang. Itu. Tidak menunjukkan mas baca bareng-bareng. Yatadaras sunnah dipelajari. Yatadaras ini. Yatadaras sunnah dipelajari di antara mereka. Saling pelajari. Tidak mungkin saling ngomong masing-masing semua sendiri-sendiri. Tidak. Itu, ya, dan tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu, ya. Nah, ini, ya, kalau ada baru meninggal, ya, itu tadi, ya, diantaranya hadis, ya, Nabi mendoakan beliau, ya, Allahumma ufir, ya, li Abi Salamah, ya Allah ampuni, ya, Abi Salamah, ya. Nah, ini diantaranya, ya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti tersebut, ya maka tuntunan Nabi kalau ada orang meninggal, mata yang ini, ya, yang apa namanya, yang melek, jangan heran, ya, karena beliau mengatakan innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh kalau dicabut, mata mengikuti, ya. Kemudian beliau membaca Allahumma fir li Abi Salama warfa darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi abihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi, akhrajahu Muslim, ya. Ya Allah ampuni Abu Salama, ya. Kemudian angkat derajatnya, kemudian beri ganti generasi yang lebih baik kepada beliau, ampuni kami, ya, ya Rabbal Alamin, lapangkan kuburannya, berikan cahaya di kuburannya. Nah, ini yang beliau ucapkan, ya. Dan jangan mengucapkan hal-hal yang buruk-buruk kepada orang sudah meninggal. Nah, ini beliau lakukan ketika beliau mendatangi, ya, jenazahnya Abu Salamah, ya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kami akan bacakan untuk pertanyaan dari pesan singkat yang terakhir di pertemuan kita ini, akan kami bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, saya hamba yang penuh dengan dosa karena punya masa lalu yang sangat hitam. Nah, apakah kelak di akhirat Allah SWT mengampuni dosa-dosa yang telah saya lakukan, dan apakah saya nanti dimasukkan ke jannah atau ke rakanya Allah? Silakan Ustaz. Para jemaah rahmati Allah, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ya, yang kita memang merinding kalau benda pertanyaan seperti ini, karena setiap kita ini memang punya dosa. Ya, kullu bani Adam khotta wa khairu al-khotta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti dosa, pasti salah. Dia yang paling baik dari mereka yang mau bertobat. Ya, kepada penanya, buka surat 39, surat Az-Zumar ayat ke-53, ya. Ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas banyak berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya, Allah mengampuni dosa semuanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wa ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan nahar fastaghfiruni aghfir lakum. Ya, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa siang dan malam, maka mintalah ampunan kalian padaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Ya, dan Nabi juga bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir. Sesungguhnya Allah menerima tobat hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Bagaimana syarat tobat? Dihapus oleh Allah Ta'ala, karena kebaikan menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibna sayi'ah, kebaikan menghapus keburukan. Ittaqillah haitsuma kunta wa'adbi'is sayi'atal hasanata tabuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringi perbuatan benar dengan yang baik, karena perbuatan baik bisa menghapus. Nah, kalau dosa besar harus dihapus dengan at-taubah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat nasuha. Tubu ilallahi jami'a, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah SWT. Apa at-taubah itu artinya? Tobat itu ar-rujur, yaitu kembali kepada Allah. Yang tadinya tidak sholat, kembali sholat. Yang tadinya berhangka, kembali berbakti. Yang tadinya mencuri, kembali dari dosa. Apa syaratnya? Imam Nawawi mengatakan 3, ya, ditambah oleh Syaikhul Utsaimin dengan 2 jadi 5. Ingat, catat pada semuanya, ya. Atau mau bertanya, 1, ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menyesal, an-nadam, menyesal. Yang ketiga adalah al-iqla' anidzambi, meninggalkan dosa itu. Jangan ditunda. Yang keempat adalah al-azmu ala an la ya'uda ila hadzdzam, yaitu keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada dosa. Dan yang kelima adalah jika terkait dengan hak manusia, segera dikembalikan atau minta maaf. Dan yang terkait dengan hak manusia ada tiga. Yang pertama apa? Harta. Kalau tidak darah, harta kehormatan. Ya, kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu, rawahu Muslim. Orang Islam atas orang Islam lain haram, yaitu pertama darah, kedua harta, yang kedua kehormatan. Nah, ini ya, kalau kita semua punya masa lalu, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun, ya. Allah menerima tobat hamba, dihapus. Ya, dihapus. Ya Allah ma yasha wa yusbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa saja yang Allah kehendaki. Semoga bermanfaat bagi kita, bagi saya, bagi jemaah yang di masjid, bagi kaum muslimin, pendengar Roja, Radio Roja atau pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah dan semua kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ampunan atas dosa-dosa kita di mana kita sangat mudah untuk berbuat dosa. Jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah yang ada di masjid dari subuh sampai sekarang, dan juga kepada para pendengar, pemirsa Roja TV, ikhwah yang ada di studio, dan juga semua kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala bertaufik kepada kita. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.